Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita telah menyelesaikan atau telah melewati al-qa'idah al-ula min arba'il qawa'id, dari empat kaidah yang disebutkan oleh muallif. Dan sebagaimana telah kita sebutkan bahwa empat kaidah ini kita akan bisa membedakan antara tauhid dan syirik, dan kita akan bisa membedakan antara muwahhid dan musyrik. Seorang menyangka dirinya sebagai muwahhid atau menyangka itu sebagai tauhid, padahal itu adalah syirik. Seorang terkadang tidak bisa membedakan atau tidak bisa memahami dengan baik apa itu asyirik. Maka biiznillah ta'ala, dengan empat kaidah ini yang sebenarnya terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga empat kaidah ini bukanlah hasil susunan atau karangan atau rekaan penulis, namun tidak lain merupakan istimbat dari dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Telah kita lewati al-qaidatul ula, bahasanya kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kufar Quraisy, adalah orang-orang yang mengerti dan memahami serta mengakui bahasanya Rabbul Alamin adalah Allah, bahwa al-Khaliq, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mereka ibadai, yang mereka sembah, itu bukanlah pencipta, bukanlah pengatur, bukanlah penguasa alam semesta. Sehingga keyakinan ini diyakini oleh orang mukmin maupun oleh orang musyrik, bahasanya Allah sebagai Rabbul Alamin. Sehingga keyakinan Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Mudabbir, bukanlah haddun fasil, bukanlah garis pemisah antara mukmin dengan muwahhid. Karena mukmin dan muwahhid sama-sama meyakini, bukanlah haddul fasil bainal muwahhid dan musyrik, antara seorang muwahhid dan seorang musyrik. Karena baik muwahhid maupun musyrik sama-sama meyakini ini. Namun orang musyrik ketika beribadah, dia tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja. Dia beribadah di samping kepada Allah juga kepada selain Allah. Adapun muwahhid, maka dia tidak mau beribadah kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Inilah haddun fasil, garis pemisah antara mukmin, antara muwahhid dengan musyrik, antara tauhid dengan syirik, tatkala terkait dengan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan dari kaidah al-ula. Sekarang kita memasuki al-kaidah al-thaniyah. Al-kaidah al-thaniyah, annahum yaquluna, kaidah kedua, bahasanya mereka menyatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabi al-qurbati wasyafa'ah. Kata mereka, kami tidaklah mengibadai mereka, Latta, Hubal, Manat, Nam, dan sebagainya yang mereka ibadai ini tadi, tidaklah kami melakukan itu. Watawajjahna ilaihim, dan menghadapkan Nam hati-hati kami, menambatkan hati-hati kami kepada mereka, illa litalabi al-qurbah, kecuali karena kami menginginkan, mengharapkan kedekatan kepada Allah. Bukan karena meyakini bahwasannya ini sebagai pencipta, ini sebagai penguasa, ini bisa memberikan manfaat ataupun madarat, la. Tapi karena mereka menjadikan ini sebagai wasilah, perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wasyafa'ah, dan juga mereka mengharapkan mendapatkan syafaat dari melalui perantaraan sesuatu yang mereka ibadahi ini tadi. Fadalilul qurbah. Demikian di matanya antum langsung. Illa litalabil qurbah wasyafa'ah. Ya. Fadalilul qurbah. Hakadha. Naam, di sana terdapat ziyadah tambahan. Illa litalabil qurbah wasyafa'ah. Wasyafa'ah. Nuridu minallahi la minhum. Kami tidaklah mendoai atau berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah kami kepada mereka illa litalabil qurbah wasyafa'ah, kecuali karena mengharapkan al-qurbah wasyafa'ah. Nuridu minallahi la minhum. Kami memaukannya dari siapa? Dari Allah, bukan dari mereka. Lakin bisyafa'atihim. Namun dengan apa? Syafa'atnya mereka, perantaraannya mereka. Wa taqarrubi ilaihim, dan dengan cara apa? Melalui mendekatkan diri kepada mereka. Supaya apa? Dengan itu mereka akan semakin dekat, akan semakin dekat atau akrab hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas satu logika bahwasanya kami ini, kata mereka, adalah insan yang penuh dosa. Adalah insan yang banyak berbuat maksiat. Mana mungkin Allah bisa mendengar kami? Mana mungkin Allah akan menjawab doa kita atau kami, kata mereka. Maka supaya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kita harus cari perantara. Karena kita ini orang yang penuh dosa. Maka orang-orang soleh, tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan yang di sana adalah kuburannya orang-orang soleh, itu dengan harapan apabila kita berdoa, menyampaikan sesembelian, memberikan ta'zim kepada mereka, maka harapannya apa? Mereka akan menyampaikan kepada Allah. Ya, layaknya seorang raja. Layaknya seorang raja. Mana mungkin kita atau Pak Bupati atau Pak Gubernur, kita minta sesuatu kebutuhan kita, kita ini miskin, mana mungkin kita datang langsung kepada mereka? Enggak akan didengar, enggak akan diterima. Mau datang aja langsung ditolak sama satpamnya. Nah, maka kita cari cara untuk bisa sampai menyampaikan kebutuhan kita kepada sang raja atau pemimpin ini tadi. Caranya dengan bagaimana? Maka kita mencari orang dekat, baik para menteri atau para staf atau sebagainya, yang tentunya ini adalah orang-orang dekat. Nah, mereka lah yang akan menyampaikan permintaan kita. Karena apa? Kalau kita langsung datang fulan, nomor KTP sekian, gak akan dikenal. Karena rakyatnya banyak. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, logika ini sekaligus penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan makhluk, dengan sultan, dengan penguasa, dengan bupati, dengan gubernur ataupun dengan presiden yang lemah. Allah Subhanahu wa taala ghani, tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh. Adapun para raja, para presiden tadi butuh kepada para menterinya, butuh kepada bantuan menterinya. Sehingga apabila sang menteri menyampaikan sesuatu, dia harus mendengar omongan, ucapan si menteri tadi. Kalau tidak, maka menteri tadi akan lari atau tidak makan bareng membantu dia. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Dan dianggapnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kondisi makhluknya satu persatu. Memang apabila raja, dia akan enggak tahu, akan enggak, tidak akan tahu kondisi rakyatnya satu persatu. Sebesar apapun janji yang ia obralkan kepada rakyatnya, dia tidak akan bisa mengontrol satu persatu kondisi rakyatnya. Si fulan sakit, si fulan butuh pendidikannya, si fulan sedang ini dan sepunya. Enggak akan bisa mengerti. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia mengerti satu persatu detail kondisi para makhluknya satu persatu, bahkan bukan hanya manusia, hewan yang ada di sana, di ujung dunia, di kegelapan, di bawah dasar laut sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tahu kebutuhannya, dan mereka tidak lolos dan tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lolos dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak untuk memberikan rahmatnya kepada Allah, kepada makhluknya, tanpa ada campur tangan daripada makhluknya. Allah yang menghendaki untuk memuliakan si fulan, menghinakan si fulan, menyehatkan fulan, memberikan sakit kepada si fulan. Allah berkehendak dengan sendirinya tanpa ada campur tangan makhluk-makhluknya. Adapun mereka, kufar, kaum musyrikun, menghendaki bahwa dengan cara ini tadi mereka akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faha inilah yang Allah nyatakan sebagai bentuk kesyirikan. Itulah kesyirikan. Ketika mereka mencari wasaid, perantara-perantara selain Allah, mengharapkan adanya pemberi-pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka itulah syirik. Itulah perbuatan yang dilakukan dan diyakini oleh orang-orang kufar Quraisy, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus mereka untuk memerangi mereka karena mereka adalah orang-orang yang dihukumi sebagai orang-orang kufar. Sehingga kaidah yang kedua ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya orang-orang kufar Quraisy, yang orang-orang musyrik dari kalangan kufar Quraisy, yang meyakini bahwasanya pencipta alam semesta itu adalah Allah, namun ternyata mereka berbuat atau menyekutukan Allah dalam ibadah, beribadah di samping kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, kepada Lata, Hubal, Manat dan sebagainya. Kenapa mereka berbuat demikian? Padahal mereka meyakini bahwasanya an-nafa' wad-dhar, manfaat dan madarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka berbuat ibadah, ta'zim dan mahabbah, merendahkan diri di hadapan sesuatu selain Allah, di hadapan sesuatu yang mereka tahu bahwasanya itu juga makhluk? Maka tidak lain tujuan mereka adalah kami mengharapkan bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami mengharapkan syafaat. Adapun manfaat dan madarat adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa memberikan barakah kepada kami. Allah yang bisa memberikan kesehatan kepada kami. Allah yang bisa memberikan rizki kepada kami. Namun kata mereka melalui perantaraan ini tadi. Tidak mungkin Allah atau kita langsung minta kepada Allah. Maka perlu adanya perantara yang dengan ini bisa menyampaikan hajat kami. Nah, sehingga dengan ini tadi, perantaraan ini kami, kita bisa semakin dekat, doa kita bisa semakin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa kejinya sebuah kesyirikan ketika mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, dianggapnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu, dianggapnya Allah Subhanahu wa taala lemah. Fadalilul qurbah, apa yang dinyatakan di sini bahwasanya maksud orang-orang Quraisy itu adalah mengharapkan syafa'ah, mengharapkan mencari perantara, itu bukanlah sekadar analisa atau hasil penelitian semata, akan tapi itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka di sini Syekh menyebutkan dalilnya. Berarti beliau ketika menyebutkan ini tidak sembarangan berbicara, namun berdasarkan nas dari Al-Quran maupun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadalilul qurba qauluhu ta'ala, dalil bahasanya mereka ketika melakukan ibadah kepada selain Allah itu adalah apa? Ingin mendapatkan kedekatan, supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala, walladzina takhadhu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jelaskan di sini, walladzina takhadhu, adapun orang-orang yang menjadikan min dunihi, selainnya, selain Allah, aulia, para wali, tempat untuk beribadah, tempat menambatkan hati, tempat menyandarkan segala harapan. Kata mereka apa ucapannya? Ma na'buduhum. Perhatikan, mereka mengakui bahasanya ini perbuatan mereka ini ibadah. Ma na'buduhum. Tidaklah kami mengibadai mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar mereka ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Di surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Perhatikan alasan mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, kami tidak mengibadai mereka kecuali untuk apa? Supaya mereka ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kelanjutan ayat ini Allah ingkari perbuatan mereka. Innallaha yahkumu fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah akan menghukumi sesuatu yang mereka berselisih padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang para pendusta dan kafir, orang-orang yang kafir. Allah hukumi mereka sebagai para pendusta dan Allah hukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal. Yang pertama, bahwa mereka menjadikan sekutu selain Allah. Annahum ittakhadhu awliya'a min dunillah. Mereka menjadikan ada para wali, ada tempat untuk menambatkan ibadah mereka kepada selain Allah, ada tempat untuk menyandarkan segala harapan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, bahwa maksud mereka memberikan ibadah kepada selain Allah itu adalah apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kemudian hal yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi keyakinan dan perbuatan mereka itu sebagai kedustaan dan kekufuran. Kemudian beliau melanjutkan, wa dalilus syafa'ah. Demikian pada naskah antum. Di naskah lain terdapat tambahan sebelum menyebutkan wa dalilus syafa'ah. Fa idza fahimta hadhil mas'alah. Apabila engkau telah paham permasalahan ini. Masalah apa? Bahwa mereka berbuat syirik itu memberikan ibadah kepada selain Allah adalah supaya apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Wa tahaqqaqta annal kuffara arafu thalatha hadhihi al-masail. Dan engkau telah tahu bahwa kuffar Quraisy itu mengetahui tiga masalah ini. Wa aqarru biha, dan mengakuinya. Al-ula annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yakhfad wa la yarfa' wa la yudabbir al-amra illallah wahdah la syarikalah. Pertama, mereka telah mengakui bahwa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghinakan, dan tidak ada yang mengangkat derajat, dan tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Ini orang kufar Quraisy meyakini permasalahan ini. Aslanya yang kedua, annahum yataqarrabuna bil malaikah wal anbiya'i li ajli qurbihim min Allah wa salahihim. Mereka mendekatkan diri kepada para malaikat, menjadikan para malaikat ini sebagai perantara adalah karena li ajli salahihim, karena kebaikan yang ada pada malaikat ini, li ajli qurbihim min Allah, karena kedekatan malaikat ini kepada Allah dan kebaikan para malaikat tersebut. Asalisah yang ketiga, annahum mu'tarifun anna an-naf'a wad-dharra biyadillah. Mereka mengakui bahwasanya manfaat dan madarat itu ada di tangan Allah. Walakin ar-raja'u minal malaikah. Karena namun mereka apa? Mengharapkan itu melalui siapa? Para malaikat. wal anbiya, para nabi, litaqarrubi minallah, supaya bisa bertaqarrub kepada siapa? Kepada Allah. Wasyafa'a indahu, dan bisa meraih syafaat di sisinya. Taib, wadalilu syafa'ah, kembali kita ke matan yang ada pada kita. Wadalilu syafa'ati qauluhu ta'ala. Sekarang, tadi setelah apa? Bahasanya mereka mengharapkan qurbah, kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud kedua apa? Mengharapkan syafa'at. Nah sekarang, wadalilu syafa'ah, dalil bahasanya mereka mengharapkan syafa'at. Qauluhu ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah, perhatikan, mereka beribadah min dunillah, mengibadai selain Allah. Ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak memberikan madarat kepada mereka. Wa la yanfa'uhum, tidak pula memberikan apa? Manfaat. Namun apa alasan mereka? Apa maksud perbuatan mereka? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyatakan, mereka ini yang kami ibadai ini syufa'auna, para pemberi syafaat untuk kami, indallah, di sisi Allah kelak. Perhatikan alasan dan keyakinan mereka. Bahasanya mereka apa? Mengharapkan dari yang mereka ibadai dan dari yang mereka sembah itu tadi apa? Syafaat. Mereka yakini ini sebagai para pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingkari perbuatan mereka. Qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian wahai orang-orang Quraisy akan memberitakan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi, sesuatu yang tidak ada pada ilmu Allah baik di langit maupun di bumi. Sesuatu yang tidak ada pada ilmu Allah, sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sesuatu itu tidak ada. Karena apabila sesuatu itu ada, maka tidak akan lepas dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alimun khabir, alimun bikulli syai', maha mengetahui segala sesuatu, allamul ghuyub. Maka tatkala Allah menyatakan Allah tidak mengetahui hal itu, berarti apa? Sesuatu itu tidak ada. Maka apakah kalian mau memberitakan kepada Allah sesuatu yang tidak ada? Betapa beraninya kalian dan betapa lancangnya kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Perhatikan, Allah pun menghukumi perbuatan mereka, menghukumi keyakinan sebagai mereka sebagai apa? Kesyirikan. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini pun Allah menyebutkan tiga hal. Yang pertama bahasanya mereka mengibadai, menyembah sesuatu yang ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula memberikan madarat kepada mereka. Perkara kedua yang Allah sebutkan di ayat ini, annahum yata'allanuna bi'ibadatihim laha bi'annahum tashfa' lahum indallah. Mereka beralasan, kenapa mereka melakukan ibadah tersebut kepada selain Allah? Karena mereka meyakini yang mereka ibadah itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara ketiga, Allah menghukumi perbuatan dan keyakinan mereka sebagai apa? Kekufuran. Oleh karena itu Allah mengingkari subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kemudian Syekh melanjutkan, sekarang berbicara masalah syafaat. Maka kata beliau, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbattah. Syafa'ah yang dinafikan oleh Al-Quran, dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, wa syafa'atun musbattah, dan syafa'at yang diakui dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Fasyafa'atul manfiyah hiya allati tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Maka syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan, diingkari oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah apa? Syafaat allati tutlab min ghairillah, yang diminta, dituntut dari selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah. Ini syafaat apa? Yang manfiyah. Syafaat untuk mendapatkan maghfirah. Syafaat untuk mendapatkan rizki. Syafaat untuk mendapatkan barakah. Ini semua siapa? Tidak bisa dilakukan kecuali oleh siapa? Oleh Allah. Memberikan rizki, memberikan barakah, memberikan maghfirah, memberikan keselamatan, memberikan an-nafa, menghindarkan dari madarat, menghindarkan dari bahaya, dari penyakit. Ini semua siapa? Allah yang bisa memberikan. Maka janganlah kita meminta syafaat memiliki keyakinan bahwasanya selain Allah bisa memberikan syafaat ini. Maka syafaat apabila tutlab min ghairillah, maka syafaat ini manfiyah. Syafaat ini manfiyah. Kenapa? Kata Allah, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan, milik Allah lah syafaat itu semuanya. Syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Syafaat itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Bukan miliknya para kiai, bukan miliknya para leluhur, bukan miliknya atau dimiliki atau ada pada tempat-tempat keramat ataupun penguasa ini dan itu, bukan. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak memiliki syafaat tersebut. Beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berkesempatan memberikan syafaat. Adapun syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Maka kita tidak minta kepada selain Allah. Hatta kepada Nabi pun kita tidak minta kepada Nabi, tapi mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa syafa'atul manfiyah yallati tudlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Maka syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an, oleh Allah dan Rasulnya adalah syafaat yang dituntut, diminta dari selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara yang tidak mampu untuk memberikannya, untuk melakukannya kecuali Allah. Apa saja tadi? Sudah kita sebutkan contohnya apa? Al-maghfirah, al-barakah, ar-rizq, an-nafa, wad-dar dan sebagainya. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalil adanya bahwasanya syafaat yang demikian itu dinafikan oleh Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Wahai orang-orang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian, mimma razaqnahum, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, dari harta yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi harta itu bukan milik kalian, tapi rezeki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari, la bay'un fih, yang tidak ada jual beli padanya. Antum tidak bisa membeli apa-apa. Di sini antum memenuhi kebutuhan diri antum, menyelamatkan diri antum, memperbaiki kondisi antum, antum bisa membeli segala sesuatu yang antum butuhkan. Dengan uang, antum bisa berbuat. Antum mau menghadapi kecelakaan, antum mau lepas dari penyakit, antum mau selamat, bisa dengan uang, antum bisa berbuat. Maka pada hari itu, la bay'un fih, tidak ada jual beli padanya, wala khullah, tidak ada pula kasih sayang, hubungan kasih sayang, hubungan kekasih, tidak ada pada hari itu. Kalau sekarang ada khullah, seorang yang menyayangi ini, maka dia bisa berbuat untuk yang dia sayangi. Dan orang yang disayangi tadi bisa berlindung, bisa minta tolong kepada orang yang menyayangi dia. Maka pada hari itu, la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tidak pula ada syafa'at. Syafa'at apa ini? Syafa'at yang manfiyah. Inilah syafa'at yang diingkari oleh Al-Quran. Ketika apa? Syafa'at itu diminta, diharapkan dari selain Allah. Syafa'at yang diyakini oleh orang-orang musyrik, yakni syafa'at versi orang-orang musyrik, ini tidak ada. Maka itu apa? Syafaat wahmiyah. Syafaat yang hanya angan-angan belaka, syafaat yang tidak ada kenyataannya. Wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna hum adh-dhalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya, "Fama tanfa'us syafa'atus syafi'in." Maka pada hari itu tidak lagi bermanfaat syafaatnya para pemberi syafaat. Wa syafa'atul mutsabbatah. Adapun syafaat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, yang diakui oleh Al-Qur'anul Karim, hiyallati tudlabu minallah, adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala, fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah, seorang yang memberikan syafaat itu, yakni syafaat yang bagaimana ini, yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta syafaat kepada Allah, maka nanti Allah akan memberikan syafaat kepada siapa yang Allah izinkan. Nabi akan memberikan syafaat. Ketika kapan? Allah izinkan memberikan syafaat. Orang-orang nam para syuhada juga akan memberikan syafaat. Para anbiya sebelum para syuhada, para anbiya selain nabi pun akan memberikan syafaat. Tapi kita minta kepada siapa syafaat ini? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat wahmiyah, syafaat maya, syafaat angan-angan belaka yang diyakini oleh orang-orang musyrik, ketika dia meyakini apa? Pada ma'bud, pada sesuatu yang mereka ibadai ini ada syafaat. Ini yang tidak ada pada Al-Quran. Mereka akan menyesal nanti yaumil qiyamah karena tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dalam syafaat yang ditetapkan oleh Al-Quranul Karim, wasyafi', kata Allah, wasyafi' mukramun bisyafa'ah, orang yang memberikan syafaat, baik para nabi, para anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para syuhada dan para kaum mukminin yang lainnya. Ini apa? Mukramun bisyafa'ah. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat ini. Karena apa? Dia memiliki fadilah. Yang pertama, dialah orang yang diridhai oleh Allah karena terbukti apa? Dia diizinkan untuk mendapatkan syafaat, untuk memberikan syafaat. Yang kedua, tampak kelebihan dan fadilah dan keutamaan dia di hadapan makhluk. Wal masyfu' lahu, adapun pihak yang menerima syafaat, man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin, yang menerima syafaat itu adalah siapa? Orang yang diridhoi ucapan dan amalannya, ba'dal idzin, setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk terjadinya syafaat tersebut. Orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Gimana orang itu supaya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya apa? Orang yang taat pada Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa adamu taat, taat yang paling besar apa? Tauhid. Bal ini merupakan syarat diterimanya suatu ketaatan. Dan adam al-ma'asi, kemaksiatan yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Bahkan ini merupakan syarat harus dijauhi apabila dia menginginkan ketaatan dan ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang yang mengharap syafaat dari selain Allah dengan cara dia beribadah kepada selain Allah, kepada orang saleh, kepada tempat keramat dan sebagainya, kira-kira diridhai apa enggak tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Bal bahkan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan habitu amaluhu, amalan dia gugur semuanya. Maka jangan berharap dia mendapatkan syafaat. Adapun syafaat yang ia yakini, maka itu adalah syafaat maya, syafaat semu yang tidak ada hakikatnya. Wadadilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah taala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Dalil bahasanya syafaat itu tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah adalah firman Allah taala, siapakah yang akan memberikan syafaat di sisinya illa biidzni, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahmani wa rahmakumullah, penjelasan tentang syafaat sebenarnya masih ada beberapa hal penting yang perlu dibahas terkait dengan syafaat ini tadi. Kita akan membahasnya secara singkat, namun meskipun yang akan kita sebutkan adalah perkara yang singkat karena waktu sudah selesai, maka insyaallah dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.